عال نعم يقدر على الوطء ومؤنة الزواج أو التزويج mampu untuk jima dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Sebutkan maslahat pernikahan. Tahsin nafsihi aw i'faf nafsihi biluha rabiyah endang apa maslahatnya anda Husain tasir dinu ihrazihi taib endang Syahid apa manfaatnya kemaslahatan nikah Taib taksir ummah. Taib anda Muhammad. Dah tadi ifaf nafsihi wali zaujatihi. Wal qiyam biha mengurusinya juga. Wa tahqiq mubahatin Nabi SAW mewujudkan berbangganya Nabi Muhammad SAW. Nah banyak maslahat pembagian manusia berkaitan dengan hendak S1H macam-macam manusia dalam masalah nikah. Khalid hendak MS Taib. Wa yakhaf ala nafsihi min wuku'i zina. Fama hukum hadha? Menginginkan nikah. Nah, khawatir dirinya untuk berzina. Apa hukum menikah seperti ini? Wajib ala rajih. Imam Syafi'i bagaimana menghukuminya? Abdullah. Mustahab. Baik. Mau baca nih ya? Baca sini. Ada kursi enggak? Ada kursinya. Baik kursinya nih. Enggak bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif As-Syaikh Muhammad Ibnu Hizam hafizahu ta'ala fa fihi wajhani lil Hanabilah. Maka pada kelompok yang ketiga ini ada dua segi menurut Hanabilah. Haduma yustahabu lahun nikahu li umumil adillatil hasati ala zawaj. Yang segi yang pertama yaitu diistihbabkan, dianjurkan baginya untuk nikah karena keumuman dalil-dalil yang menganjurkan untuk nikah. As-sani yang kedua at-takhalli lahu afdal. Yang kedua yaitu meluangkan waktunya untuk beribadah, ini lebih utama bagi dia dan tidak menikah. Li'anahu layah sulu masolihun nikahi, karena sungguhnya hal tersebut ini tidak menghasilkan masalah-masalah nikah. wayamna'u zaujatahu minatasini bighairihi, dan mencegah istrinya dari membentengi diri kepada yang lainnya. Wayudhirru biha, dan memberikan mandorot dengan perempuan tersebut. Wayasabuha ala nafsihi. Ya dur. Enggak, adoro ya yudhirru. Wayudhirru biha, dan memberikan mandorot dengannya, dengan si perempuan tersebut. Wayasabuha ala nafsihi, dan menahannya, menahan wanita tersebut atas dirinya. Wayaridu nafsahu liwajibatin wa hukukin la'allahu la yatamakkanu minal qiyami biha, dan menawarkan dirinya terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang barangkali ia tidak mampu atau tidak kokoh untuk melaksanakannya. Wayastahilu anil ilmi wal ibadati bima la fa'idata fi, dan menyibukkan diri dari ilmu dan ibadah terhadap apa-apa yang tidak ada faedah di dalamnya. Wal akhbaru, dan hadis-hadis, tuhmalu alaman lahu sahwah, dibawa kepada orang yang mempunyai sahwah. Lima fiha minal qoro inid dalati ala dalika, karena di dalamnya itu banyak karinah-karinah yang menunjukkan atas yang demikian itu. Wahadal wajhu lil hanabila asoh, dan segi ini, yang kedua ini untuk hanabila ini asoh, lebih arjah. Wawa madhabu syafi'iyah, dan ini adalah madhabnya syafi'iyah. Waqad qala ba'dul fuqaha'i, dan sungguh telah berkata sebagian fuqaha, idza adarra bi mar'atihi harum 'alaihi zawaj, apabila memudaratkan perempuannya maka haram baginya untuk nikah. Waqad radda dzalika Asaukani rahimahu ta'ala fi sail jarar faqala hadza tahribu la wajha lahu, dan sungguh telah membantah yang demikian itu Imam Asaukani di dalam kitab sail jarar, maka beliau mengatakan pengharaman ini la wajalah, tidak ada segi benarnya. Wala yulzimul insan tarka ma ahallallahu lah bal ma amarahu bihi wa raghabahu fihi bitajwizi wukil maksiati min huirihi, tidak mengharuskan manusia meninggalkan apa-apa yang Allah halalkan baginya, bahkan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan padanya dengan membolehkan melakukan kemaksiatan dari selainnya. Yakni adama kudratihi alal wat'i yaj'alul mar'ata ta'malul maksiata, maksudnya yaitu tidak mampunya untuk melakukan jima, ini menjadikan wanita melakukan maksiat. Fadhan bukuli mutnipin alaihi la yata'addahu ila ghairihi, maka dosa setiap orang yang berbuat dosa ini atasnya, tidak melampaui ke yang lainnya. Wahadil mar'atu qajalallahu laha farjan wa makhrajan, dan wanita ini sungguh Allah telah menjadikan baginya jalan keluar. Wajibun alaiha ayyadama haramahu alaiha, dan wajib atasnya untuk meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan atasnya. Watasku amroha ila hukami syariah, dan mengadukan perkaranya kepada hukami syariah, yaitu penguasa syariat ini. Kama waqa'a dhalika minal mar'atillati syakat zaujaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terjadi yang demikian itu dari wanita yang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, dan ia mengatakan innama mahu kahatbatis saubi, hanya saja bersamanya seperti pucuk ujung kain. Fa idza kana imsakuhu laha, maka apabila mempertahankannya si laki-laki itu terhadap si perempuan disertai kelemahannya, menahannya dari ayya ifaha, dari menjaga kehormatan dirinya, wayaksi rasurata syahwatiha, dan memecah bentuk syahwatnya, wadhalika minal imsaki laha diroron, maka yang demikian itu termasuk mempertahankan pada wanita dengan menyakiti. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tumsikuhunna diroron, dan janganlah kalian mempertahankan mereka diroron dengan menyakiti. Wa huwa aidon minal madarati laha, dan dia juga termasuk memadaratkan bagi si perempuan. Waqad qala ta'ala wala tudarruhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Wa hadha madarun laha, dan ini adalah menyusahkan mereka. Wa fi syari'atil mutahharati mayadulu ala jawazil fashi bimujaratil karohah, Dan di dalam asyariah mutoharoh ini apa-apa yang menunjukkan atas bolehnya membatalkan pernikahan dengan sekedar tidak suka. Kama fi hadis, sebagaimana di dalam hadis, aturidina alaihi hadi kotah, apakah engkau menginginkan kebun ladang, sawah ladangnya? Fafiha aidon jawazul fashi lil iwazi anin nafaqah. Maka pada hadis tersebut juga ini bolehnya membatalkan pernikahan dikarenakan kesulitan untuk memberikan nafkah. Wa bihadza ta'rifu annahu la wajha lil hukmi bihadza tahrim ba'tibatin. Dan dengan ini engkau mengetahui atau mengenal bahwasanya tidak ada segi untuk menghukumi dengan pengharaman ini sekalipun pemula. Wa hadza la wajha awal permulaan. Wa hakadha la wajha lil hukmi bitahrimi ala arifit tafriti min nafsihi. Dan demikian juga tidak ada segi untuk menghukumi dengan pengharaman atas orang yang mengenal tafrit, yaitu kekurangannya ia min nafsi dari dirinya. Fa innahu qad yatahawwalul halu, karena sesungguhnya kadang-kadang ini kondisinya berubah. Wa qad tardo al mar'atu bitafritihi, dan kadang-kadang si perempuan ini ridho terhadap kekurangan dia atau tafridnya dia. Wa ba'da hadza kullihi fatalaqu biyadihi, maka setelah ini semua talak ini ada di tangannya. Idas tamaru ala hadza sajiyatil matnumati, apabila berlangsung terus atas pembawaan yang jelek ini. Wa tabi'ati annaqisati, dan tabiat yang kurang ini. Wa aidan laha antatlubal khalaso minhu, dan juga bagi perempuan ini untuk menuntut lepas darinya. Lima kodamna, sebagaimana yang kami dahulukan. Dari sini bahasanya tetap ya, walaupun tidak memiliki syahwat, anda disunahkan untuk menikah sebagaimana dijelaskan di bawah di sini. Mungkin dengan menikah tersebut akan berubah keadaannya, atau karena ada kekurangan dari pihak suaminya menjadikan istri juga ridho karena memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, atau tidak pedulinya. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh beliau. Walaupun pendapat yang lainnya mengatakan kalau memang ini mungkin berkaitan dengan memang betul-betul tidak memiliki dan kemaluan, misalnya tidak memiliki kemaluan, kan sulit untuk mewujudkan nasl adanya anak yang tidak memiliki kemaluan. Kalau lemah syahwat, mungkin dengan istri yang cantik bisa berubah keadaannya. Nah, atau tua, karena istrinya yang pandai, mungkin dengan ramuan-ramuan, nah, begitu bisa berubah keadaannya. Nah, paham tidak? Tetap disunnahkan. Nah, nanti kalau memang terus-menerus demikian keadaannya, memang seperti hud bati saub, seperti ujung baju hanya tidak bisa tegak, ya nanti istri bisa membatalkan. Nah, bisa membatalkan. Mahum tidak? Nah. Baik, teruskan tadi. Al-Qismu Rabi'u, kelompok yang keempat. Man la sahwata lahu fil jima'i, yaitu orang yang tidak punya sahwat di dalam jima. Wa huwa qadirun 'alaihi, dan sedangkan ia mampu untuk jima. Faminal fuqaha man ja'ala nikaha fi haqqi hadza mubahan. Maka sebagian dari fuqaha ini ada yang menjadikan nikah pada haknya orang ini mubah, boleh. Wasohi anahu yustahabu fi haqqihi, akan tetapi yang sahih bahwasanya diistihbabkan pada haknya orang tersebut untuk nikah, disunahkan ya, dianjurkan untuk nikah pada hak orang tersebut. Wadzalika li'annahu yahsulu minhun naslu, karena yang demikian itu sesungguhnya akan menghasilkan darinya nasl, yaitu keturunan. Watasinu imra'atin, dan terbentenginya perempuan. Watasmilhul adillatul lati fihal hasu ala nikahi, dan tercakupnya dalil-dalil yang padanya ada dorongan untuk nikah. Wa bihadza yaqulu jama'ah min ahli ilmi, dan dengan ini mengatakan jamaah dari ahlul ilmi, wa huwa madzhabul Hanafiyah, dan dia adalah madzhabnya Hanafiyah. Wa qala bi badul Hanabilah, dan juga yang dikatakan oleh sebagian Hanabilah wal Malikiyah dan Malikiyah was Syafi'iyah dan Syafi'iyah. Wa qala Syaukani rahimahu taala fi Sail al Mujallad Asani Sofa Khomsin wa Arba'in wa Mi'atain. Wal hasilu anna nikaha sunnatun muakkadatun, dan kesimpulannya bahwasanya nikah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Wala wajha lija liba'di aksamihi mubahan, maka tidak ada segi untuk menjadikan sebagian pembagian-pembagiannya ini mubah, boleh. Fa'ina dalika tahfun fi wajil adillah, maka sungguhnya yang demikian ini menolak di hadapan dalil-dalil. Waradun litarhibatil kasirati fi sihahil hadisi wa hissaniha, dan menolak atau membantah terhadap dorongan anjuran-anjuran yang banyak sekali yang ada pada hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Naam, man kana fakiran la yastati'ul qiyama bima'unati zaujah falahu rukhsatun fi tarki hadis sunnah al-hasanah. Ya, barang bagi siapa saja yang ia tidak mampu atau fakir tidak mampu untuk menegakkan menafkahi istri, maka baginya rukhsah di dalam meninggalkan sunnah yang baik ini. Liqauli azza wa jalla, karena firman Allah taala, wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan hendaknya orang-orang yang tidak mampu nikah hendaknya ia menahan diri, menjaga diri sampai Allah mengkayakan mereka dari keutamaannya. Intahal murad, selesai yang dimaui. Tanbihun, catatan penting. Adzahiriyatu yujibuna nikah ala kulli qadirin alal wad'i. Adzahiriyah, yaitu orang-orang Adzahiriyah, ini mewajibkan nikah atas setiap orang yang mampu untuk jima. Wa ala mu'min nikah, dan atas orang yang mampu memberikan nafkah nikah. Udur al-muhalla. Fa'idatun, fa'idah. Qala al-Imam Ahmadu rahimahullah, laisat al-usba min amril islami fi syai'in, bukanlah membujang itu dari perkara Islam sedikit pun. Wa qala aidan, dan berkata juga, man da'aka ila ghairi tazwij wa qad da'aka ila ghairi Islam, barang siapa menyerumu kepada untuk tidak menikah, maka dia telah menyerumu kepada selain Islam. Walau tazawwaja bebasarun kana qad tama amruhu, dan seandainya seseorang ini menikah maka ia sungguh telah sempurna urusannya. Untur al-mughni. Masail saniyah, hukmul ikhtiso, hukum mengebiri. Al ikhtiso huwa tolabul khiso, wal khiso huwa sakku alal unsayaini wantiza uhuma. Khiso yaitu meminta dikebiri, wal khiso yaitu asyak, yaitu membelah atas dua pelir dan mengangkatnya atau mencabutnya. Fafis sahihaini an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mat'un at-tabaddul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah atas Utsman bin Mat'un untuk tabaddul, membujang. Walau adina lahu lahtasaina, dan seandainya Rasulullah mengizinkan bagi Utsman bin Mat'un membujang, maka sungguh kami mengebiri kemaluan-kemaluan kami. Fa fi sahihaini aidan an Ibnu Mas'ud qala kunna nazu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaysa lana syai'un fakulna ala nastakhsi panahana an dalika alhadis. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, kami dulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada bagi kami sedikit pun, maka kami mengatakan, tidakkah kita mengebiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian. Alhadis. Fa fi hadainil haditsaini annahyu anil khisa, dan pada dua hadis ini ada larangan dari mengebiri. Qala al-Hafidz rahimahu taala fil fath wa huwa nahyu tahrimin bila khilafin fi bani Adam. Larangan tadi yaitu larangan haram, tidak ada perselisihan di kalangan bani Adam. Masalah salisah, hal yustahabu tazawwuj bi aksara min wahidatin, apakah dianjurkan untuk menikah lebih dari satu? Al-asharu indal Hanabilah anal iktisara ala wahidatin afdalu li'anau akrabilal adli. Dan yang masyhur menurut Hanabilah mencukupkan atas satu ini lebih afdol, karena ini mendekatkan untuk berbuat adil. Wa dhahaba ba'dhum ila anna ziyadata 'alal wahidati afdol, dan sebagian mereka berpendapat bahwasanya lebih dari satu ini afdol. Wa yustahabu ziyadah, dan diistihbabkan, dianjurkan untuk lebih dari satu. Yajibul adla, wajib untuk adil. Wa hadza qaulu ba'dil Hanabilah, dan ini ucapan sebagian Hanabilah. Wa wadhahiru tabwibil Bukhari, dan ini dohirnya pembaban, tabibnya Imam Bukhari. Faqad bawaba, sungguh Imam Bukhari telah membuat bab, babu kasratin nisa, bab banyaknya perempuan. Wasnada tahtahu qaula Ibni Abbasin li Sa'id Ibni Jubair, dan Imam Bukhari menyandarkan di bawahnya ucapan Ibnu Abbas terhadap Sa'id bin Jubair. Tazawwaj fa inna khair hadhil ummah aktsaruha nisa'an, nikahlah karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak perempuannya. Baik. Jadi masalah nama bujang tidak ada dalam Islam sama sekali. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad tadi, laisatul uzbah min amil Islam fi syai. Ini perkara membujang tidak ada dalam urusan Islam sama sekali. Dan mengebiri juga dilarang dalam Islam. Itu dengan cara tadi. Jadi menghilangkan pelirnya. Dan dengan itu akan lemah keadaannya. Ini masalah apakah disunahkan itu menikah lebih dari satu? Disebutkan di sini pendapat sebagian Hanabilah mencukupkan satu. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada keadilan. Ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang beliau istrinya juga satu. Nah. Tapi pendapat mayoritas para ulama bahwa tetap disunahkan untuk menikah lebih dari satu. Ada banyak permasalahan, diantaranya hadis Nabi Musa al-Asyir wal-Bukhari Muslim, wa yura al-rajul al-wahid yatba'uhu arba'una imra'ah yaritna min killati ar-rijal wa kasrah al-nisa. Didapatkan seorang laki-laki itu diikuti oleh 40 wanita. Jadi menginginkan kenikmatan kepada orang tersebut karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Di zaman sekarang aja itu sudah banyak perempuannya daripada laki-laki. Di zaman saya aliyah itu sudah 1:8. Kalau sekarang Allah alam sudah 1:1. Kalau tidak ta'adud, lalu dikemanakan mereka-mereka perempuan tersebut? Sementara mereka punya syahwat sebagaimana laki-laki punya syahwat. Akhirnya kan terjadi banyak perzinaan-perzinaan. Dan juga dengan menikah hanya satu, mereka akan terlindungi tentunya. Nah, terlindungi, dan ada beban-beban yang lain seperti ketika perjalanan ada mahramnya. Nah, tidak mungkin terus-menerus demikian keadaan perempuan. Jadi banyak masalahnya menghasilkan keturunan. Jadi, kalau mereka tidak menikah, bagaimana keadaannya? Nah, tidak mendapat keturunan. Sementara Rasulullah SAW sudah menganjurkan tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikum umam yaumil qiyamah. Jadi merbanyak umat dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk menjaga agama ini juga sebagaimana disebutkan yang telah lewat. Adapun yang terakhir di sini, fa inna khayral hadhihi ummah aktsaruha nisaan, maka sungguhnya sebaik-baik umat ini itu paling banyak wanitanya. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW, bukan berarti maksudnya orang terbaik dari umat ini itu yang paling banyak istrinya, bukan begitu maksudnya. Tapi Rasulullah adalah hamba Allah yang terbaik, itu saja istrinya banyak. Ah begitu. Ini jangan diartikan bahasa yang terbaik adalah orang yang banyak istrinya. Jangan begitu. Ini termasuk keliruan. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li tiniha fatfar bidatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih ma baqiyatis sab'ah. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, dinikahinya wanita ini karena empat: karena hartanya, karena keturunannya, dan karena cantiknya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang punya agama, maka niscaya kamu beruntung. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim disertai dengan 7 imam yang lainnya. Al-masailu wal ahkamul mustafadu minal hadis. Masalah-masalah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Masalah yang pertama, qulhu lihasabiha, yaitu sabda Nabi SAW, lihasabiha, karena keturunannya, bifathil muhmalataini, dengan memfathah yang di, dua yang tidak ada titiknya. Summa muwahadah, kemudian yang satu titik. Aisyarofuha, maksudnya itu keturunan yang mulia. Walhasabu fil asli asyarofu bil aba, dan alhasab ini pada asalnya ini asyarofu bil aba, yaitu mulia, kemuliaan pada bapak-bapak mereka. Wabil akorib, dan pada kerabat-kerabat. Ini makhudun minal hisabi, diambil dari alhisab. Li'anahum kanu idha tafakharu addu manakibahum, karena sungguhnya mereka apabila mereka saling berbangga, ini mereka menghitung-hitung kemuliaan-kemuliaan mereka. Wa ma'a siru abaihim, dan menghitung-hitung ya kemuliaan bapak-bapak mereka. Wa qaumihim, dan kaum-kaum mereka. Wa sabuha, dan mereka menghitung-hitungnya. Fayuhkamu liman zada adaduhu ala ghairihi, maka dihukumi bagi orang yang lebih jumlahnya, bilangannya, dihukumi atas yang lainnya. Wakila, dan dikatakan al-muratu bil hasabi huna al-fi'alul hasanah, dan yang dimaui dengan hasab di sini adalah perbuatan yang baik. Wakila, dan dikatakan al-muradu al-mal, yang dimaui dengan hasab di sini adalah harta. Wa huwa mardudun, dan ini tertolak. Li dzikril mali qablahu, karena disebutkan lafaz mal sebelumnya. Wa dzikrihi ma'tufan alaihi, dan disebutkannya secara ma'tuf alaihi, diatofkan kepadanya. Wa amma ma akhrajahu Ahmad al wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim min hadisi Buraidah rafa'ahu, inna asaba ahli dunya alladhi yadhabuna ilaihil mal, sesungguhnya keturunan-keturunan ahli dunia ini adalah yang mereka pergi kepadanya harta. Jadi sesungguhnya di kemuliaan dari penghuni dunia ini mereka-mereka yang membawa harta benda. Ya, maksudnya begitu. Jadi kemuliaan kalau di zaman sekarang ini penduduk dunia itu mereka-mereka yang memiliki harta benda. Fayah tamilu ayakunal muradu anahu hasabu man la hasabalahu, dan mengandung kemungkinan yang dimaui dengan al-hasab di hadis tadi bahasanya adalah keturunannya orang yang tidak ada keturunan baginya. Fayakumun nasabu sarifu li sohibihi maqamal mali liman la nasabalah, maka nasab yang mulia ini menduduki kepada pemiliknya kedudukan harta terhadap orang yang tidak punya nasab baginya. Au anna min sani ahli dunya rif'atan man kana kasirul mali, atau sesungguhnya ketinggian dari urusan ahli dunia ini orang yang banyak hartanya. Walau kana wadhi'an, walaupun ia rendah. Wit'ata man kana mukilan, yaitu menduduki posisi yang sedikit. Walau kana rafi'an nasabi, walaupun ia tinggi nasabnya. Kama huwa mawjud musahad, sebagaimana yang ada dan yang disaksikan. Keadaan sekarang Jadi walaupun rendah nasabnya, tapi kalau memiliki harta benda maka terangkat di masyarakat, tinggi kedudukannya. Yang penting memiliki harta walaupun nasabnya rendah. Nah. Baik. Masalah sania qauluhu taribat yadaka, yaitu ucapan Nabi taribat yadaka ai lasikota fiturob, maksudnya melekat kepada kedua tangan fiturob dengan debu. Wahia kinayatun alil fakri, dan itu adalah sindiran atau kinayah, kiasan dari kefakiran. Wahwa khobarun bimakna doa, dan taribat yadaka ini bentuknya khobar tapi maknanya doa. Lakin la yuratu bihi hakikatahu atau hakikatuhu, akan tetapi tidak dimaui dengannya secara hakikatnya. Wa dzakaru laha ma'anin ukhra, dan mereka para ulama menyebutkan untuk taribat yadaka ini makna-makna yang lain. Hada arjahu, akan tetapi ini yang paling rajih. Masalah salisah asifatul mustahsanatu fil mar'ati lati yuratu zawaj biha. Masalah yang ketiga, sifat-sifat yang baik pada seorang wanita yang hendak dinikahi dengannya. Istahabba alul ilmi bil mar'ati antakuna taqiyatan. Jadi alul ilmi menganjurkan untuk menikahi perempuan antakuna taqiyatan, kalau dia itu wanita yang taqiyah, yaitu takwa. Waro'atan, waro, yaitu sangat berhati-hati. Dan dayyinatan, yaitu orang yang multazamah atau beragama. Lihadal hadis, berdasarkan hadis ini, fatfar bidatiddin taribat yadaka, maka hendaknya pilihlah orang wanita yang punya agama, maka kalian niscaya akan beruntung. Wastahabu aidon, dan mereka juga menganjurkan antakuna waludan, yaitu wanitanya ini hendaknya waludan yang banyak anaknya. Laisat biakhirin, tidak mandul. Lihadisi Ma'kil ibn Yasar al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis Ma'kil bin Yasar yang terdahulu. Wa kadza hadis Anas, begitu juga hadisnya Anas. Wastahabu aidon, dan mereka juga menganjurkan antakuna wadudan, yaitu keberadaan wanitanya itu wadudan yang penuh kasih sayang. Wa yalati ta'malul a'mal allati tuhabbibu zaujaha ilaiha, dan wanita itu, wanita yang kasih sayang itu, yaitu yang melakukan amalan-amalan yang membikin cinta suaminya kepadanya. Watajtanibul a'mal allati tuskhituhu, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang membuat marah suaminya. Wastahabu aidon antakuna bikron, dan mereka para ulama juga menganjurkan agar menikahi wanita yang bikron, yang gadis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin, karena sabda Rasulullah SAW terhadap Jabir, halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, tidakkah engkau menikahi gadis, yaitu engkau bisa berjumpa dengannya dan dia pun berjumpa denganmu. Wastahabu aidon antakuna datanasabin, dan mereka juga menganjurkan untuk menikahi wanita yang punya keturunan. Lihadisil bab, berdasarkan hadis bab ini. Wadata jamalin, dan juga yang punya kecantikan. Hatta yakuna dalika sababan fil itilafi, sehingga yang demikian ini menjadikan sebab di dalam persatuan. Wadawamil asroh alhasanah, dan langgengnya atau senan apa terus menerusnya hubungan baik. Wa abahu ayatazawwaja rajulu almar'ata limaliha, dan mereka juga membolehkan seseorang laki-laki menikahi perempuan karena hartanya. Hatta takuna auna lahu, sehingga hartanya ini bisa membantu dia, alal aulati, atas anak-anaknya. Wa taqilu talabatul mar'ah, dan sedikit tuntutan-tuntutan wanita li zaujiha, terhadap suaminya. Wa yukrahu lil muslim, dan dibenci terhadap orang muslim ayyukot dima, untuk mendahulukan horodati din selain yang punya agama, alal marah, atas perempuan as-solihah yang solihah. Likauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mataiha al-mar'atus solihah. Baik, khairan. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan sesuai dengan zahir hadis, ya, dinikahi dengan empat perkara dari lima, liha wa lihasabi wa lijamali wa ladiniha fasar bidaritin taribat yadak. Dinikahi dengan empat perkara. Jadi minimal itu memiliki agama, yang paling utama. Kalau bisa dapat empat-empatnya, tentu akan lebih baik. Cantik, rukanya tinggi, hartanya banyak, agamanya bagus, tapi ini jarang. Jarang terkumpul sekian banyak, ini biasanya jarang. Tapi kalau bisa mendapatkan tentunya akan lebih baik. Dan juga tadi disunahkan dengan hadis Anas dan juga hadis Makil bin Yasar, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahlah dengan perempuan yang al-walud al-wadud, yang banyak anaknya, keturunannya, dan juga penyayang. Demikian pula hendaknya juga menikah dengan gadis tula'ibuha wa tula'ibuk, engkau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain dengan dirimu. Nah, lain halnya dengan menikah dengan janda, dia akan bisa menimbang-nimbang antara suami yang pertama dengan suami yang baru. Dan jadi akan kecintaannya berbeda, apalagi kalau suami kedua lebih jelek daripada suami yang pertama. Tentu akan mengharapkan mungkin untuk kembali kepada suami yang pertama, namun hakala. Nah, akan tapi Jabir bin Abdullah menyebutkan kenapa dia memilih enam janda, karena adik-adik yang banyak, ada 9, ya supaya bisa ngurusi. Nah, kalau ada alasan demikian pun tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Baik, insyaallah kita teruskan. Usahakan punya buku. Nah, jadi pelajarannya agak cepat ini. Nah, kalau bisa nanti 5 jilid dibaca semua, nah, insyaallah. Begini aja, Taib. Dibaca demikian, soh. Nah, yang lebih cepat. Dan kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan pokok-pokok penting. Nah, jadi misalnya disunahkan menikah perempuan yang bagaimana? Nah, sebutkan. Kalau bisa dengan dalilnya, akan lebih baik. Taib, ilahun asyur.